pertama kala kita berjumpa, untuk pertama kali hatiku berdebar, tanganku bergerak, semua tak sadar. Pandangan pertama membuat hati gelisah. Pandangan pertama.